Golongan yang taat pemerintah dulu ni, sebelum mereka ni menjadi khawarij, ikut tafsiran mereka lah. Kita tak kata dia orang khawarij. Kita kata dia orang masih rakyat lah. Dia ada hak untuk kritik pemerintah, kritik parti pemerintah. Parti pemerintah ni hanya wakil kepada pemerintah yang tertinggi. Yang boleh ditukar-tukar. Kita tak kata dia orang khawarij lah. Tapi dulu dia orang dah baca hadis ni. Tapi sekarang mungkin lepas pilihan raya, terlalu sedih dengan kekalahan parti yang mereka sokong, lupa hadis ni terus. Lupa hadis ni. Tapi kita dah tafsir lama dah hadis ni. Pertama, hadis ni tak sahih dari sudut sanad. Yang kedua, kalau kamu nak pakai juga hadis ni, hadis ni ada maksud yang benar di sebaliknya, iaitu Nabi SAW memberikan jalan keluar kepada orang yang ditindas, yang tak mampu nak melawan. Daripada kamu dibunuh, lebih baiklah kamu hanya dipukul dan kamu sabar. Daripada kamu dibunuh, lebih baik harta kamu diambil saja. Itu lebih baik untuk kamu. Kerana kalau kamu dibunuh nanti, bimbang kamu tak boleh tahan. Daripada kamu diseksa nanti, kamu tak boleh tahan. Kalau setakat pukul belakang sekali, terimalah. Jangan lawan pemerintah kerana dia terlalu zalim. Dan kalau kamu lawan, bukan hanya kamu yang akan terkena musibah dibunuh. Mungkin keluarga kamu juga sama. Mungkin jiran kamu juga. Mungkin orang-orang yang terdekat dengan kamu juga. Ini yang disebutkan oleh Al-Qurtubi. Jadi bila kita faham hadis ni dengan cara maqasid, kita akan kata, oh sebenarnya hadis ini tidak bercanggah dengan hadis-hadis Nabi yang lain. Bukan bermaksud Nabi menyokong kezaliman. Tetapi Nabi nak berikan jalan keluar kepada orang yang ditindas. Bukan semua orang mampu untuk lawan. Okay? Baik. Dan yang kelima, menjadikan tafsiran hadis tafsiran yang boleh diterima pakai. Ataupun tafsiran yang logik. Kadang-kadang dengan kita berpegang semata-mata dengan literal hadis, menyebabkan tafsiran kita terhadap hadis tempang. Dah kadang-kadang tak logik pun. Semalam Dr. Juan dah sebut, kalau siapa yang perasan. Dalam satu hadis, Nabi SAW menyebut, لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه وفي رواية ثم يتوضأ منه أو كما قال. Dalam hadis Nabi SAW sebut, jangan ada salah seorang daripada kamu kencing di air yang bertakung yang tidak bergerak, bukan air mengalir, kemudian mandi daripada air itu. Dia kencing dalam tu, lepas tu dia mandi. Nabi tak bagi. Ataupun ambil wuduk daripada tu, tak boleh. Datang seorang ulama, nama dia Ibnu Hazmin Al-Andalusi, daripada Andalus. Dan dia ni daripada mazhab Zahiri. Kenapa kita panggil dia Zahiri? Kerana dia hanya berpegang dengan zahir hadis. Dia tak tengok maksud di sebalik tu. Dia dah pegang zahir. Dia kata Nabi SAW kata jangan kencing dalam air bertakung, kemudian mandi daripada situ. Jangan kencing dalam air bertakung, kemudian ambil wuduk daripada situ. Maka dia keluarkan fatwa. Dia kata, kalau satu orang kencing dalam bekas, bekas tu, bekas apa ni? Bekas yang mengandungi air kencing dia tu, dituang masuk dalam air yang tak bertakung, air yang tak mengalir tu, air bertakung tu. Yang tu dia boleh untuk ambil wuduk. Sebab Nabi kata jangan kencing kat dalam. Yang ni dia kencing dalam bekas. Dia kata kalau orang kencing kat luar, dalam bekas, ambil bekas tu, masukkan air kencing tu dalam air. Dia kata yang ni tak termasuk. Kalau ada kes ni berlaku, dia boleh mandi kat situ, dia boleh ambil wuduk kat situ. Sebabnya adalah kerana yang dilarang oleh Nabi dalam hadis tu kencing dalam. Dia kencing kat luar. So nampak? Terlalu literal. Bahkan disebut juga dalam kitab dia Al-Muhalla. Saya cek Muhalla. Antara yang sebut benda ni sebenarnya Syekh Qardawi. Saya pergi cek dalam Muhalla. Saya jumpa, betul. Bahkan dia ada bagi fatwa. Dia kata, kalau siapa-siapa kencing dalam tu, siapa-siapa yang kencing dalam tu, air terlalu banyak, jadi air yang terkena air kencing tu tak berubah lah sifat dia. Masih lagi tak ada bau air kencing lah. Banyak air tu, Nabi cuma larang untuk mandi dan ambil wuduk saja. Dia kata minum boleh, Terlalu literal. Ada seorang lagi kawan dia. Ibn Hazm ini bukan seorang, sebab itu dia mazhab. Mazhab Zahiri. Mazhab Zahir. Tengok Zahir je. Nama dia Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri, dia kata, oleh kerana dia pun Zahir juga, dia ahli Zahir juga, dia kata, Nabi SAW tak bagi kencingnya. Berak tak apa. So, bila kita tengok, kita kata, bahaya jugalah. Kalau kita tak pandang maqasid ni, nampak macam, Islam ni macam tak logik. Ha? Dah kalau kencing pun tak boleh, takkanlah buang air besar boleh. Kan? Tengah minum, tengok dia terapung je kan. Okay. Dan yang seterusnya, kita akan memilih pandangan. Memahami hadis berdasarkan maqasid ni akan menjadikan kita memilih pandangan yang selari dengan maqasid apabila berlaku perbezaan tafsiran terhadap hadis. Kita tak boleh nafi. Hadis ni, bila ada je hadis dan perkataan yang digunakan dalam hadis itu menerima pelbagai tafsiran, di sana akan berlaku khilaf ulama. Ada ulama tafsir macam ni, ada ulama tafsir macam ni. Sebagai contohlah, hadis yang paling mudah, yang biasa tuan-tuan dengar. Hadis yang mana Nabi SAW bersabda, in lam tastahi fasna' ma syi't. Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu nak. Simple kan hadis tu? Hadis tu pendek je. Kalau kamu tak malu, buat apa kamu nak. Apa maksud hadis ni? Ulama ada dua pandangan. Pandangan apa? Yang pertama mereka kata, hadis ni dari sudut konotasi larangan. Maksudnya, kamu kena ada perasaan malu. Kalau kamu tak malu, nanti kamu tak ada perasaan malu, kamu akan buat benda yang salah kerana kamu tak malu langsung. Orang akan tengok kamu sebagai lekeh. Itu pandangan pertama. Tafsiran yang kedua, ini dari sudut positif. Maksudnya, kalau kamu tak malu, benda tu betul, benda tu boleh buat, benda tu halal, lu buat aja, tak payah malu. Kerana malu dalam perkara, sebenarnya malu ni dituntut dalam perkara-perkara yang boleh untuk menjadikan maruah diri kita tercemar. Benda tu tak salah pun, buatlah. So, hadis yang pendek pun boleh menyebabkan dua tafsiran yang berbeza. Saya bagi contoh lain. Hadis yang tuan-tuan biasa dengar. Tujuh golongan. Bila Nabi kata, sab'atun yadhulluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Tujuh golongan. Hadis riwayat Muslim. Tujuh golongan yang Allah akan beri naungan di hari kiamat. Yang mana di hari kiamat, di padang mahsyar, tidak ada naungan lain melainkan hanya naungan Allah. Nabi sebut tujuh golongan ni, bermula dengan imam adil, lelaki yang jiwanya terikat dengan masjid, imamun adil wa rajulun qalbuhu muallakun bil masjid, kan? Sampai satu ketika Nabi sebut satu orang, satu jenis manusia. Nabi kata, wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamal fayaqul inni akhafullah. Satu orang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kecantikan dan kedudukan, dan dia kata pada perempuan tu, aku takut pada Allah. Apa maksud hadis ni? Yang biasa kita dengar tafsirannya, perempuan tu ajak lelaki tu berzina, betul? Perempuan tu cantik, ada kedudukan, ajak lelaki tu berzina. Lelaki tu kata, aku takut pada Allah. Nabi kata, lelaki jenis macam ni dapat naungan Allah di padang mahsyar. Sebabnya dia dah boleh berzina dah. Perempuan tu memang cantik dah, sesuai dengan nafsu dia. Tapi dia boleh kata, aku takut pada Allah. Orang jenis macam ni orang beriman. Dia tolak kelazatan nafsu dia semata-mata takut pada Allah. Tu satu, tafsiran pertama. Tapi ada lagi satu tafsiran yang kita jarang dengar. Apa dia? Perempuan yang mempunyai kecantikan, yang mempunyai kedudukan. Kedudukan ni maksudnya ada duit, kan? Ajak laki tu berkahwin. Dan laki ni tak ada kemampuan nak berkahwin. Laki ni kata, aku takut pada Allah. Aku tak mau kahwin dengan kau. Kerana kalau aku kahwin dengan kau, aku tak mampu. Aku tak mampu nak bagi nafkah. Tak mampu nak bagi rumah. Dia tak ambil kesempatan. Tak apalah, perempuan ni ada ada harta, duduk je lah rumah dia pun masalah. Padahal, dia tak ambil kesempatan. So, ada dua tafsiran. Hadis yang kita biasa dengar pun kadang-kadang ulama akhilah dari sudut tafsirannya. Apatah lagi hadis-hadis, itu dalam satu hadis, kadang-kadang dua hadis akan menyebabkan pandangan ini bercanggah-canggah. Saya bagi contoh. Yang mana pemahaman hadis berdasarkan maqasid kadang-kadang membantu kita dalam nak memilih pandangan yang tepat berbanding pandangan yang lain. Sebagai contoh, ada hadis Nabi kata apa? Al-waladu lil firash wa lil akhir al-hajar. Anak ni nasab bagi anak, bagi orang yang berkahwin. Bagi orang yang berzina, tak dapat nasab. So kalau orang tu berkahwin, cukup syarat nikah, dapat anak. Anak tu boleh bin dengan dia. Tapi orang yang jahat, orang yang berzina tak boleh. Anak zina tak boleh dapat nasab. So hadis ni yang pertama. Ada satu lagi hadis. Hadis yang kedua. Itu hadis dalam Sahih Muslim. Yang mana Nabi SAW menceritakan kepada sahabat dia tentang kisah Juraij. Kan, Juraij yang mana dia ni diuji oleh Allah dengan doa mak dia kan. Dia salat kan. Mak dia panggil, dia tak menyahut. Dia tak jawab panggilan mak dia. Mak dia doa supaya Allah bagi ujian kat dia. Jadi tiba-tiba datang ujian, seorang perempuan ajak dia berzina. Tapi Juraij ni orang saleh, dia tolak. Perempuan ni pergi berzina dengan gembala kambing, mengandung. Hadis Sahih Muslim. Bila mengandung, perempuan ni pun beranak bersalin lah. Jadi orang kampung dia tanya, anak siapa ni? Perempuan tu kata, ni anak Juraij. Dia orang pun pergi tempat Juraij, keluarkan Juraij daripada tempat ibadat dia. Tanya Juraij, kau ke yang menyebabkan perempuan ni mengandung? Juraij tak mengaku, dan akhirnya Juraij tanya kepada budak tu, ya gulam man abuk, wahai budak, siapa bapak kau? Budak tu kata, abi fulan ar-ra'i, ayahku adalah fulan yang merupakan pengembala kambing. So hadis ni dia bagi isyarat kat kita, apa dia? Anak zina ni boleh dibinkan kepada ayahnya yang berzina. Sebab dalam hadis tanya, siapa bapak kau? Dia kata, bapak aku yang gembala kambing. Bukan ketua anak zina. Kalau anak zina mana boleh tanya siapa bapak kau? Bapak kau tak ada. Kerana air mani itu tidak diiktiraf. Kan? Tapi lah hadis ni seolah-olah macam isyaratkan demikian. Baik, kita ada dua pandangan. Pandangan pertama, pandangan majoriti ulama, empat mazhab. Mereka kata tak boleh bin, anak zina tak boleh bin kepada ayah zinanya. Menggunakan hadis yang pertama tadi. Dan mereka juga, sebahagian ulama Hanafi kata, kita tak bagi anak zina itu dibinkan kepada ayah zinanya kerana nak menutup pintu zina. Nak menutup pintu zina supaya orang tak berzina lagi. Kalau kita buka, selagi orang berzina, dan orang syok nak berzina bila dapat anak kahwin, apa masalah? Dia kata boleh bin. Ada satu lagi pandangan, iaitu pandangan Ishaq bin Rahoya, Urwah bin Zubair, Al-Hasanul Basri. Mereka mengatakan, anak zina boleh dibinkan kepada ayah zinanya dengan syarat lah. Syaratnya ayah zina tu mengaku tu anak dia. Dan yang kedua, ayah tu tak menafikan lah. Dia tak menafikan itu anak dia. Yang kedua, isteri ataupun perempuan yang melahirkan anak tu bukan isteri orang waktu dia melahirkan budak tu. Jadi, dua syarat. Bila kita tengok, ada dua pandangan. Pandangan pertama, menggunakan hadis yang umum tadi. Pandangan kedua, menjadikan hadis Muslim sebagai sandaran. Mereka kata, sebab Juraij ni, dia boleh tanya kat budak tu. Dan hadis ni sahih. Jadi banyak, panjanglah perbincangan tu. Ada yang kata, oh sebenarnya hadis Juraij ni, itu syariat terdahulu. Golongan yang kedua pula jawab, sebenarnya hadis yang kau guna tu, hadis tu dia ada sebab yang khusus. Itu ketika mana sahabat berebut anak. Sahabat tu berebut anak zina. Ada sahabat berebut anak zina yang anak yang lahir sebelum Islam. Jadi Nabi selesai kan, Nabi kata yang berkahwin lah punya. Sebab berkahwin tu ada firasy, dia ada firasy apa? Hamparan. Bahasa kinayah, bahasa simbolik lah. dia ada hamparan dia punya lah anak ni, sebab dia punya isteri dia. Kalau tak bergaduh, kembalilah kepada hadis Muslim tadi. Jadi bila kita tengok, bila kita timbang, sebahagian pengkaji moden, mereka cuba untuk selesaikan dengan mereka kata, kita kena tengok kepada maqasid. Menutup pintu zina, maqasid ke tidak? Maqasid. Kerana di antara maqasid menjaga keturunan. Sebab itu diharamkan zina. Sebab nak jaga nasab. Pandangan yang kedua, mereka kata, kalau kita tak benarkan nasab itu sabit kepada ayah zinanya, budak ni akhirnya nanti akan membesar dalam keadaan tidak ada orang bagi nafkah. Terutama di zaman kemudian ni. Sebab zaman dulu tak apa, zaman dulu ada sistem kabilah. Zaman ni, sistem kabilah tu dah tak ada. Kita pun tak ada nama keluarga kan. Orang Melayu mana ada nama keluarga. Jadi anak tu nanti akan terbiar. Lebih baik kita lekatkan nasab pada ayah zinanya, dan kita wajibkan ayah dia untuk bagi nafkah pada anak Allah. So dia pun terkait dengan maqasid. Maqasid apa? Maqasid jaga nyawa. Jadi bila berlaku pertembungan ni, sebahagian pengkaji moden kata, sekarang ni maqasid nak jaga nyawa dengan maqasid nak jaga nasab, mana lebih tinggi? Maqasid jaga nyawa lebih tinggi. Maka kita ambillah pendapat minoriti tu. Sebab tu perlih antara yang ambil tu lah. Bukanlah kita nak galak orang zina. Dan kita pun yakin orang nak zina ni tak baca fatwa dulu. Sebelum zina. Tak ada pula dia nak zina kata. Kita cek dulu lah web. Berkaitan dengan fatwa-fatwa ni. Tak, abang baca fatwa ke? Walaupun saya ni kaki zina, tapi saya beriman. Tak ada lah. Okay? Baik. Begitu juga ada hadis yang lain, contoh yang lain. Contohnya ada dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata la tajlisu alal qubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kamu duduk di atas kubur dan jangan salat menghadap kubur. Nabi tak bagi. Jangan duduk atas kubur, jangan salat depan kubur. Jangan salat ke arah kubur. Tak boleh. Sebahagian ulama kata, apa sebab Nabi tak bagi salat menghadap kubur ni? Sebahagian ulama kata najis. Sebab kubur tu najis. Sebab mayat ni kan bila dia apa? Bila dia dah ditanam, dia akan hancur kan. Jadi perut-perut dia akan hancur. Jadi itu najis. Sebab tu kita tak boleh salat menghadap kubur. Sebahagian ulama yang lain kata, tak. Sebenarnya bukan najis. Sebenarnya hadis ni Nabi larang kita solat menghadap kubur sebab Nabi nak supaya kita tutup pintu-pintu syirik. Kita mungkin tak sembah kubur tu, tapi bila mana kita ni jenis orang ada pengikut. Katalah orang ni dia alim besar ada pengikut, tiba-tiba dia solat menghadap kubur. Dia bukan sembah kubur tu, tapi pengikut dia kata, "Ish, syekh solat menghadap kubur ni. Ini mesti kubur keramat ni." Lama-lama orang akan sembah kubur tu. Disebabkan ketaksuban kepada pemilik kubur tu. Buktinya apa? Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis yang mana Nabi kata Allah melaknat golongan Yahudi yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. La'inallahu al-yahud alladhina takhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka ini, kubur Nabi-Nabi mereka ini sebagai masjid, sebagai tempat salat. Sepakat para ulama, Nabi ni tak najis. Kubur Nabi tak najis. Jadi, di antara dua tafsiran. Satu kata larangan ni sebab najis, satu lagi tafsiran kata, nak tutup pintu syirik. Jadi Ibn Qayyim dia kata nak tutup pintu syirik ini lebih tepat kerana dia selari dengan maqasid syarak, iaitu menjaga agama. Itu menjaga agama. Baik. Tapi walaupun kita kata kita kena faham hadis berdasarkan maqasid, kita kena faham hadis berdasarkan maqasid, kita kena tengok maqasid, tidaklah bermakna faham atas maqasid ni bebas sebebas-bebasnya, semua orang boleh faham ikut cara yang dia nak. Tak, dia ada disiplin yang perlu untuk dipegang, ada disiplin yang perlu untuk kita kita ikuti. Tak boleh hanya sekadar saya ikut maqasid. Tak, mesti ada disiplin. So disiplin ni saya sebut ada 8 disiplin. Saya tak tahu sempat ke tak ni. Saya sebut mana yang penting aje lah. Yang pertama, kita kena berpegang dengan zahir dalil. Jika dalil tersebut tidak ada kaitan dengan akal, maksud akal tak boleh fikir, masa ni tak payah carilah maqasid. Dalil bila sebut satu benda yang akal tak boleh fikir, masa ni tak payah carilah maqasid. Apa akal tak boleh fikir? Benda yang berkaitan dengan akidah, benda yang berkaitan dengan ibadat yang semata-mata ibadat. Ini disebut oleh Syatibi. Dia sebenarnya ada maqasid. Maqasid yang tertinggi bila bab ibadat ni apa dia? Kita tunduk dan patuh kepada arahan Allah walaupun kita tak faham apakah sebenarnya tujuan di sebalik pensyariatan tersebut. Contoh kan, kita bila nak salat ambil wuduk. Bila kita berhadas, kita salat, kita nak salat, kita ambil wuduk. Lepas tu, lepas salat terkentut. Kita nak salat lagi ni, kena ambil wuduk semula. Kita keluarlah masjid, kita pergi tempat wuduk, kita ambil wuduk. Masa kita ambil wuduk tu, kita basuh apa? Kita basuh anggota wuduk, kita basuh muka, kita basuh tangan. Sedangkan yang menyebabkan wuduk kita terbatal itu adalah punggung. Tapi punggung yang kentut tu sikit pun kita tak basuh. Betul tak? Di punggung yang penyebab wuduk batal, tapi yang kena basuh muka. Jadi muka kalau boleh komplain, dia kata apa pasal aku yang kena basuh? Ini tak ada kaitan dengan aku. Tak boleh. Ha? Kita ambil wuduk berkali-kali. Ambil wuduk pergi solat. Lepas tu rasa nak perbaharui wuduk, pergi ambil wuduk lagi. Pergi solat. Lepas tu wuduk tak batal lagi. Masuk waktu lain, pergi ambil wuduk lagi. So, 3 kali ambil wuduk. Sekali kentut, habis semua. Dia tak ada kata, aku baru kentut sekali. Tadi ambil wuduk 3 kali, so tinggal 2. Ni bukan game apa? Ini bukan PlayStation punya game. Mati, ada 2 lagi spare nyawa. No. Ini melampaui daripada logika akal. Okay, melampaui logika akal. Akal tak boleh fikir benda ni. Kita terikat dengan apa yang disebutkan oleh Nas. Baik. Dan memahami hadis berdasarkan kepada maqasid, jangan sampai kita menganggap literal ataupun teks hadis tu langsung tak dinilai. Kalau sampai kepada tahap ni, maka pemahaman kita terhadap maqasid melampau. Sebab ada seorang, ada kalangan sarjana moden hari ni cuba untuk kata hadis-hadis yang berkaitan selain daripada akidah dan ibadat ni, kita tak payah ambil literal. Semua tu tak payah ambil literal. Kita ambil method saja, metodologi saja. Ni salah. Kerana banyak hadis-hadis walaupun tak ada kaitan dengan akidah dan ibadah, kita masih lagi boleh berpegang dengan literalnya. Okay. Memahami hadis berdasarkan maqasid, jangan sampai kepada kita buang terus lafaz hadis. Seolah-olah nak kata lafaz tu tak bernilai langsung. Lafaz tu kena tengok. Okey, baik. Kemudian, tidak boleh mentakwilkan hadis keluar daripada maknanya yang zahir melainkan jika ada keperluan. Jadi bila kita nak takwil hadis tu di luar daripada makna zahir, tak boleh, melainkan bila ada keperluan yang mendesak. Contoh, bila mana Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud diminta untuk meletakkan harga barang, letakkan harga shilling. Nabi tak mau. Nabi kata innallaha huwal musa'ir. Allah lah yang meletakkan harga. Fatwa ni ataupun arahan Nabi ni diguna pakai oleh majoriti ulama di zaman silam. Tak berubah fatwa ni kerana tidak ada keperluan untuk mereka ubah. Kerana memang pada zaman-zaman sebelum ini, tidak perlu untuk kerajaan meletakkan harga barang, menetapkan harga barang. Tak ada keperluan. Tapi bila masuk zaman Ibn Taymiyah, Bila masuk zaman kemudian, bila pasaran telah dipenuhi oleh orang-orang yang suka menyorokkan harga barang untuk meningkatkan harganya, maka pada waktu itu baru dia orang keluarkan hadis ni daripada makna zahirnya dengan memahami maqasidnya. Okey. Kemudian tidak boleh mentakwilkan hadis dengan makna yang bercanggah dengan nas-nas qat'i ataupun maqasid yang umum. Kita semua tahu kan maqasid yang umum apa? Jaganya agama, jaga nyawa, jaga, ataupun kita tahu kan, di sana ada nas yang qat'i yang tak ada orang boleh beza kerana terlalu jelas. Tiba-tiba kita takwilkan hadis, kononnya kita faham maqasid, kita takwilkan dengan makna yang bercanggah dengan dalil lain. Yang ni tak boleh.